kami pasti akan memberi balasan. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Allah berfirman, karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya, kamu akan dikejar. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya, mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ. Betapa banyak taman-taman dan mata air-mata air yang mereka tinggalkan. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Juga kebun-kebun, serta tempat kediaman yang indah. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ. Dan sungguh, telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. Dari siksaan Fir'aun, sungguh,